Pak Rudi untuk sedulur-sedulur semuanya. Nanti ada lagunya Terate. Sesial yang lagi patah hati ya. Kedah habis minggu dimana kau tega melepaskan aku. Terdiam aku, berkutang aku, cintaku lepak hatiku. Kau putuskan kebang dua dengan dia di belakangku. Siapa tak nak?